far'un yajibu hadha satru kharijah sholati aidan. Menutup aurat juga diharuskan di luar sholat. Jadi kalau penjelasan sebelumnya menjelaskan tentang syarat sholat yang berupa menutup aurat, dan di far' ini, di cabang dari penjelasan sebelumnya, ini menjelaskan keharusan menutup aurat yang berada di luar sholat. Tapi kata hadza satru ini walaupun menggunakan isim isyarah yang semestinya makna dari kata satru ini sama dengan sebelumnya, akan tetapi dalam keterangan ini tidak sesuai dengan musar ilah atau tidak sesuai dengan menutup aurat di penjelasan sebelumnya. Ketidaksesuaian atau perbedaan antara menutup aurat di penjelasan ini dan penjelasan sebelumnya adalah dari sisi batasannya. Jadi hadza satru ini yang dimaksud adalah menutup aurat tanpa memandang batasan di penjelasan sebelumnya. Jadi tanpa memandang aurat yang dibatasi dengan pusar dan lutut, dan juga aurat bagi perempuan merdeka, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Walaupun ini menggunakan hadza ya, walaupun menggunakan hadza. Mengapa demikian? Karena memang batas aurat di luar sholat ini berbeda dengan di saat sholat. Karena nanti juga akan ada penjelasannya, akan ada istisna atau pengecualian yang menjelaskan tentang hal ini. Lalu kemudian mengenai keharusan menutup aurat di luar sholat, ini dikarenakan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW yang beliau melarang untuk berjalan dengan telanjang. Ada hadis yang berbunyi, la tamsu urotan, janganlah kalian berjalan dengan telanjang. Di hadis ini sudah pernah ya, sudah pernah saya jelaskan di beberapa penjelasan sebelumnya ya. Di salah satu penjelasan video-video sebelumnya sudah pernah saya singgung tentang hadis ini. Selain hadis tadi, ada juga hadis yang menjelaskan sabda Nabi kepada satu sahabat yang bernama Jarhat. Beliau bersabda, "Ghutti fahidak fa innal fahid auratun." Tutuplah pahamu sebab paha termasuk bagian dari aurat. Jadi kepada sahabatnya yang bernama Jarhat, Nabi Muhammad memerintahkan untuk menutup pahanya. Dan ini perintah ini tidak terjadi atau tidak terucap di saat sahabat itu sholat. Berarti dari hadis ini bisa diambil hukum bahwasanya menutup aurat itu tidak hanya diharuskan di saat sholat, tetapi di luar sholat juga diharuskan menutup aurat. Akan tetapi seperti tadi, bahwa batasan aurat di dalam sholat ini berbeda dengan aurat yang ada di dalam sholat. Walau bithawbi najisin, walau bithawbin najisin, walaupun menutup aurat menggunakan pakaian yang najis. Jadi keharusan ini tidak gugur dikarenakan penutupnya berupa pakaian yang najis. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat memang diharuskan seorang harus menghindari najis, harus tidak terdapat najis di pakaiannya. Tapi karena ini membahas menutup aurat yang ada di luar sholat, maka hal itu boleh dilakukan walau bithaubin najisin, walaupun menggunakan pakaian yang tidak suci atau najis. Au haririn lam yajid ghairahu, atau menutup sutra menggunakan harir. Harir artinya sutra. Menutup aurat menggunakan pakaian yang berbahan sutra bila memang tidak menemukan pakaian lain. Jadi untuk kebolehan memakai sutra ini diberi catatan lam yajid ghairahu, jika tidak menemukan pakaian selain sutra. Karena memang seperti penjelasan di dalam Fathul Qorib bahwa bagi laki-laki memakai sutra itu hukumnya haram. Jadi selama tidak ada keterpaksaan dalam arti menemukan pakaian selain sutra, maka harus memilih pakaian yang selain sutra. Jadi jika menemukan yang lain, maka haram memakai sutra. Keharusan menutup aurat ini harus dilakukan hatta fil khalwah, walaupun dalam keadaan sendiri. Jadi khalwah artinya tidak bersama dengan orang lain ya. Jadi tidak hanya diharuskan menutup aurat di saat bersama dengan orang lain, tetapi diharuskan juga di saat sendiri. Dan tentang hikmah atau faidah dari menutup aurat dalam keadaan sendiri ini sudah pernah saya jelaskan ya. Dikarenakan walaupun Allah tetap tidak terhalang oleh apapun, artinya aurat kita itu di pandangan Allah, di penglihatan Allah itu tidak bisa tertutup oleh apapun. Walaupun demikian, tapi seorang hamba itu harusnya memiliki etika kepada Tuhannya. Dan Allah memandang hamba yang menutup aurat ini memiliki etika. Artinya dibandingkan dengan hamba yang tidak menutup auratnya, ini lebih beretika hamba yang menutup auratnya. Jadi keharusan menutup ini lebih dikarenakan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berada di tempat sendirian, berada di tempat yang tidak ada orang lain. Lakinnal wajiba fiha satru sawatayir rajul wa ma baina surrati wa rukbati ghairi. Akan tetapi yang diharuskan menutup aurat di saat sendiri, jadi dhamir fiha kembali ke khalwah ya. Dhamir fiha itu kembali ke khalwah. Yang diharuskan di saat sendirian adalah menutup dua kemaluan bagi laki-laki, dan menutup antara pusar dan lutut bagi selain laki-laki. Jadi ini dari kata lakin ini, mulai dari kata lakin ini adalah istisna ya, istisna atau pengecualian dari batas-batas aurat yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kalimat ini sekaligus menjelaskan bahwa yang harus ditutup di luar sholat ini berbeda dengan saat sholat ya. Karena kalau berada di tempat yang tidak ada orang lain, fil khalwah, ini bagi laki-laki yang harus ditutup hanyalah dua kemaluannya saja. Jadi antara pusar dan lutut ini boleh terbuka, yang penting dua kemaluannya tertutup. Itu kalau sendirian ya, kalau sendirian. Kalau ada orang lain ini nanti hukumnya beda lagi. Dan kata ghairihi, wama baina surati waruk bati ghairihi. Ghairihi ini artinya adalah selain laki-laki. Jadi mencakup perempuan. Yang perempuan ini di dalam bab aurat dibagi menjadi dua ya. Ada perempuan yang berstatus budak, amah, ada perempuan yang hurrah, yang merdeka. Jadi aurat budak perempuan atau amah ini di luar sholat auratnya tidak disamakan dengan laki-laki, tetapi disamakan dengan perempuan merdeka. Jadi ini hukum yang tidak sama ya, hukum yang tidak sama antara aurat yang berada di dalam sholat dan aurat di luar sholat. Karena memang di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa budak perempuan di saat sholat yang harus ditutup itu sama dengan aurat yang harus ditutup laki-laki. Tapi kalau di luar sholat ini hukumnya tidak disamakan laki-laki, tetapi disamakan dengan perempuan merdeka. Artinya yang harus ditutupnya tidak cukup dua kemaluannya, tetapi anggota tubuh antara lutut dan pusar. Wa yajuzu kasfuha fil khalwah walau minal masjid li adna waradin. Di saat seorang sendiri fil khalwah, seorang boleh membuka auratnya. Jadi tadi menjelaskan keharusan menutup aurat, dan mulai kata wa yajuzu ini menjelaskan bolehnya membuka aurat. Ya, jadi diperbolehkan membuka aurat fil khalwati di saat sendirian, walau minal masjid, walaupun berada di dalam masjid. Jadi ini huruf min artinya fi ya, huruf min tapi maknanya fi. Jadi walau minal masjid, ai walau fil masjid. Ini di dalam lugat biasa saja ya. Maksudnya terkadang huruf jar itu memiliki makna huruf jar yang lain. Walau minal masjid, walaupun dia berada di masjid, tetapi kebolehan membuka aurat itu harus ada sebab ya. Li'adna warad. Harus ada sebab. Jadi kebolehan itu bila memang ada adna warad, ada sebab, walaupun sebabnya sedikit ya. Jika ada sedikit sebab. Jadi adna ini artinya adalah sesuatu yang paling rendah. Kalau ghorot, mana asli ghorot itu tujuan, tetapi yang dimaksud adalah sabab. Jadi kalau sendirian dan ada sebab yang menjadikan seseorang membuka aurat, itu boleh dilakukan ya, walaupun berada di dalam masjid. Contoh sebab yang memperbolehkan membuka aurat adalah kata tabrid, seperti tabrid. Tabrid artinya mencari kesegaran ya, mencari kesegaran. Jadi udaranya panas, kemudian ingin mencari kesegaran dengan membuka bajunya, membuka auratnya, itu boleh. Jadi sekedar tabrid, sekedar mencari udara dingin, ini sudah diperbolehkan untuk membuka aurat. Artinya sesuatu yang memperbolehkan membuka aurat ini tidak diharuskan mencapai hajat ya, mencapai derajat kebutuhan. Jadi kalau di dalam fikih itu ada hajat, ada darurah ya. Kalau darurah itu memang sesuatu yang terpaksa harus dilakukan, keterpaksaan. Kalau hajat ini kebutuhan. Jadi yang ada darurah, ada hajat. Dan kebolehan membuka aurat ini tidak harus mencapai hajat, tidak harus mencapai ke derajat hajat, tetapi cukup adna warad ya, cukup adanya sedikit sebab, itu sudah diperbolehkan. Contoh lainnya adalah wasiyan ati thawbin minad danasi wal gubar indakan sil baiti. Contoh sebab yang memperbolehkan membuka aurat adalah menjaga pakaian dari kotoran dan debu di saat menyapu rumah. Jadi kansil bait artinya menyapu rumah ya. Jadi seorang yang menyapu rumahnya, dia khawatir pakaiannya kotor atau terkena debu, dia diperbolehkan menyapu dengan membuka aurat. Asalkan tadi ya, ini kebolehan fi khalwah ya. Kebolehan ini hanya boleh dilakukan fi khalwah bila tidak ada orang lain. Kemudian contoh yang terakhir adalah waka huslin. Atau di saat mandi. Kalau mandi ini sudah pasti merupakan kebutuhan ya, kebutuhan untuk membuka aurat. Jadi seorang yang berada di dalam masjid ini, walau minal masjid, ini tidak menjadi hukum yang spesial ya, dalam arti hukumnya sama dengan tempat yang lain. Di tempat yang lain boleh membuka aurat, di dalam masjid juga boleh, asalkan hanya dia yang ada di dalam masjid. Kalau ada orang lain maka tidak boleh ya, karena tidak termasuk khalwah. Kemudian guru dari Fathul Mu'in yaitu Ibnu Hajar, yang biasa disebutkan dengan Syaikhuna, khusus untuk alas contoh yang kedua yaitu siyanati thaub, menjaga pakaian dari kotoran tadi, itu beliau memberi catatan pakaian yang dijaga dari debu dan kotoran ini harus berupa pakaian yang bagus ya, harus berupa pakaian yang bagus, pakaian yang lit tajamul yang digunakan untuk berhias, yang digunakan untuk menghiasi diri. Artinya kalau memang pakaiannya itu pakaian yang biasa digunakan untuk menyapu, pakaian yang memang disediakan untuk hal-hal yang kotor, ini menurut Ibnu Hajar tidak diperbolehkan. Karena beliau memberi catatan tadi ya, pakaiannya harus lit tajamul. Kemudian dalam pembahasan ini para ulama menjelaskan tentang hukum melihat aurat sendiri. Jadi di bab aurat itu antara membuka dan melihat ini nanti memiliki rincian hukum yang tidak sama ya, memiliki rincian hukum yang berbeda, yang nanti akan dijelaskan di dalam bab bab nikah ya. Jadi seorang yang melihat auratnya sendiri di luar sholat itu hukumnya boleh ya. Jadi para ulama di saat membahas tentang ini biasanya menjelaskan tentang bolehkah seorang melihat auratnya sendiri. Dan rincian penjelasan dari mereka, dari para ulama adalah dilihat apakah melihat aurat itu di saat sholat atau tidak. Jadi rincian hukumnya tergantung apakah dia sedang sholat atau di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu hukumnya tidak boleh ya. Kalau di luar sholat hukumnya boleh. Jadi melihat aurat sendiri, ini aurat sendiri bukan aurat orang lain ya, melihat aurat sendiri di luar sholat itu hukumnya boleh. Boleh tetapi makruh ya, makruh. Makruh bila tidak ada kebutuhan. Jadi seperti yang sudah pernah saya jelaskan bahwa hukum boleh itu bukan berarti tidak makruh, karena bisa berkumpul dengan hukum lain. Hukum jawas itu bisa berkumpul dengan hukum lain, bisa makruh, bahkan haram pun bisa berkumpul dengan hukum jawas. Jadi hukumnya boleh, boleh dalam arti tidak berdosa ya. Akan tetapi apakah makruh itu tergantung. Kalau memang melihatnya tanpa kebutuhan itu hukumnya makruh. Kalau ada kebutuhan hukumnya boleh. Contoh kebutuhan seperti yang saya jelaskan di bab istinja ya, memastikan misalkan orang yang cebok menggunakan batu, kemudian dia memastikan batu itu sudah menempel, sudah mengenai tempat najis, itu juga termasuk kebutuhan atau hajat. Dan melihat aurat di dalam sholat itu hukumnya tidak boleh. Jadi kalau di luar sholat boleh, kalau di dalam sholat tidak boleh. Tidak boleh ini dalam arti berdosa atau haram ya, haram. Dan saat seseorang melihat auratnya sendiri di dalam sholat, jadi di saat sholat misalkan dia melihat aurat dari lengan baju atau kerah ya, ini dicontohkan oleh para ulama melihat aurat.